Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisir Alam Syarh Umdatul Ahkam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-27. Al-hadithu sabi'u wal-ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal-istihdadu waqashu al-sharib wal-taklimu al-adhafir wanatful ibti. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah berkhitan, yang kedua al-istihdad, nanti kita akan jelaskan apa maknanya. Kemudian yang ketiga adalah memendekkan kumis, yang keempat adalah memotong kuku, dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Nah, di dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah menjelaskan bahwasannya ia mendengar dari Nabi SAW di mana beliau bersabda ada 5 perkara. Yang ini termasuk bagian daripada fitrah, artinya bagian daripada din Islam, agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Maka barang siapa yang melakukan fitrah tersebut, maka dia sudah melakukan perkara-perkara yang sangat agung, yang itu termasuk daripada dinul hanif ataupun agama yang lurus, artinya agama yang condong kepada nilai-nilai tauhid dan menjauhi nilai-nilai kesyirikan. Nah, 5 hal yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk daripada kebersihan ataupun an-nadhafah, di mana Islam itu datang untuk memberikan aturan tentang kebersihan tersebut. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan al-khitan. Ya. Jadi al-khitan itu adalah qat'ul kulfah al-dhakar. Jadi qat'u itu artinya memotong, kulfah artinya kulit yang menutupi bagian depan kemaluan. Ya. Allati yusabbibu baqa'uha taraqum an-najasat wal awsakh fatahdutsul amrad wal juruh. Di mana kalau kulfah atau daging yang menutup saluran pembuangan air itu dibiarkan, maka di situ akan terkumpul ya najis ataupun kotoran yang itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, sehingga apa? Syariat Islam ya mewajibkan bagi laki-laki untuk membuka atau memotong kulit yang menutup ya bagian tersebut. Nah, ini yang disebut dengan apa? Al-khitan ataupun ya bersunat atau berkhitan. Nah, kemudian yang kedua adalah al-istihdad. Ya. Nah, yang dimaksud dengan istihdad ini atau al-istihdad ini adalah halqus syu'ur allati haulal farj. Jadi halq itu berbeda dengan al-qasr ya. Jadi kalau al-halq itu dia betul-betul di apa? Kalau kita dibabat habis. ya. Kalau al-qasr itu dia cukup dipendekkan, digunting, ya. Nah, jadi halqus syu'ur, jadi membabat habis rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya. Sawa'un kana kubulan au duburan. Baik itu rambut yang tumbuh di kubul, ya, ataupun yang tumbuh di sekitar dubur. Seperti itu. Ya. Li'anna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha ma'radatan litalawuthi bin najasah wa rubama akhallat bit taharati syar'iyyah. Karena kalau itu dibiarkan, ya, kalau itu dibiarkan, bisa jadi ada najis-najis yang menempel, ya, pada rambut-rambut tersebut, ya, khususnya untuk bagian rambut yang tumbuh di sekitar dubur seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, hal ini akan mengakibatkan tidak sempurnanya taharah yang disyariatkan seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya? Nah, itulah salah satu manfaat dari kita menikah, ya. Nah, artinya apa? Ya, dalam hal seperti ini kita bisa, ya, melakukannya dengan bantuan orang lain. Dalam hal ini adalah apa? Ya, seperti istri kita, seperti itu. Nah, itu salah satu termasuk dalam bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, seperti itu. Kan sangat sulit, ya, untuk menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar mana? Dubur, seperti itu. Kan sulit untuk melakukannya. Maka dengan bantuan orang lain seperti istri kita, itu bisa kita melakukan salah satu sunnah daripada fitrah di dalam agama Islam, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah qashyu syarib. Ya, qashyu itu artinya memendekkan, asyarib, ya, artinya rambut yang tumbuh di atas bibir, artinya di antara bibir dan hidung. Yang ini yang disebut dengan kumis, seperti itu. Ya, walaupun nanti ada khilaf kalangan ulama, apakah yang namanya kumis itu cukup dipendekkan atau itu dibabat habis seperti itu sampai dengan akar-akarnya seperti itu. Tetapi dalam hadis ini hanya disebutkan tentang qashyu syarib. Jadi memendekkan apa? Memendekkan kumis. Alladhi baqa'uhu yusabbibu tashbihul al-khuluqah wa yukrahu syarrab ba'da sahibihi wa huwa min at-tashabbuhi bil majus. Karena dengan dibiarkan kumis yang tumbuh lebat itu, ya, maka apa? Ini bisa tashwihul halq. Jadi membuat perangai itu menjadi apa? Ya, sangar. Jadi kalau marah itu sambil pegang kumis begini, ya. Sehingga kalau orang dipegang kumisnya itu kan takut, ya, seperti itu. Ya. Nah, tentu nanti ini juga dilihat dari bukan uruf, ya, tapi apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Mungkin kalau di kita tidak umum, ya. Artinya tidak umum tuh mungkin ada orang yang memang dia itu secara orang yang lebat tuh. Lebat apa? Lembat janggutnya, lembat kumisnya seperti itu, ya. Nah, tetapi untuk di kalangan orang-orang seperti, ya, Timur Tengah seperti itu, memang mereka itu termasuk orang-orang yang, ya, mempunyai bakat, ya, janggut yang sangat sangat lebat. Apalagi kalau misalkan orang-orang di Pakistan, di Afghanistan seperti itu, ya, janggutnya itu bisa seperti sarang lebah seperti itu, ya, sampai seperti ini. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kumis itu memang dibiarkan, ya, itu mungkin bisa melebihi kumisnya Pak Raden nanti. Seperti itu. Nah, sehingga memang dalam masalah ini, ya, Rasulullah SAW itu memberikan satu sunnah, yaitu untuk apa? Memendekkan kumis seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, karena kalau dibiarkan tadi, jadi itu akan mengakibatkan perangai seseorang itu menjadi, ya, mungkin sangar, galak seperti itu, ya. Apalagi kalau Pak Polisi pakai kumis seperti itu, kan. Kemudian apa? Wa yakrahu syarrab ba'da sahibihi. Nah, seandainya misalkan, ya, ada minum yang itu di apa dilakukan secara bersama-sama, mungkin apa orang yang setelahnya itu akan apa akan tidak suka, ya seperti itu, ya akan tidak suka, ya. Dan itu pun termasuk apa tasyabbuh bil majus, ya tasyabbuh bil majus, ya artinya menyerupai orang-orang apa majusi, seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah taklimul adhafir, yaitu memotong kuku. Ya. Allati yusabbibu baqa'uha tajma'ul awsakh fiha. Karena kalau kuku itu dibiarkan panjang, maka apa? Di situ akan terkumpul kotoran-kotoran di dalamnya. Fatukhalitut ta'am. Kemudian kotoran itu akan apa? Bercampur dengan makanan, fayahlusul marad. Maka itu akan mengakibatkan apa? Sakit bagi orang-orang tersebut. Seperti itu. Tapi kalau kuku saya panjang dan bersih gitu. Nah, tapi tetap saja, ya. Artinya apa? Itu salah satu sebab kenapa kuku itu harus dipotong, ya. Dan sebab lain memang ada disebutkan, kalau kuku itu dibiarkan itu tasyabbuh bisiba. Jadi apa? Menyerupai binatang buas seperti itu. Kalau memang kukunya itu panjang-panjang seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Ya. Nah, nanti mungkin ini perlu juga untuk dikaji secara medis, ya. Bagaimana cara mencabut bulu ketiak itu sehingga tidak menimbulkan apa namanya? Rasa sakit ataupun apa? Ya, ada saraf-saraf yang nanti akan rusak seperti itu. Nah, ini perlu juga pengkajian dari sisi medisnya seperti itu, cara mencabutnya, ya seperti itu. Nah, apakah cara mencabut itu searah dengan tumbuhnya rambut ataukah seperti apa seperti itu. Mungkin bagi yang pertama kali itu terasa sakit, ya seperti itu, tapi kalau sudah terbiasa itu memang ya justru apa ya dalam tanda petik ketagihan gitu, ya seperti itu. Jadi kalau tidak dicabut itu terasa apa? Terasa gatal, ya seperti itu, ya. Nah, kemudian apa? Alladzi yajlibu baqa'uha raihatul karihah. Karena kalau itu dibiarkan, ya, maka apa? Ar-raihatul karihah, bau yang tidak sedap itu akan memenuhi apa? Ketiak tersebut. Ya, seperti itu. Kenapa, Pak? Ya, artinya kalau itu dibiarkan maka apa akan banyak keringat, dan keringat itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap seperti itu. Nah, jadi apa? Ya, kalau kita lihat saja, ya, kalau kita lihat secara keindahan saja itu sebenarnya tidak indah. Ketika ada misalkan seorang laki-laki atau apalagi wanita, ya, seperti itu, ketika apa tangannya diangkat kemudian terlihat ketiaknya itu apa? Hitam seperti itu. Ya, tetapi kalau misalkan terlihat putih itu menunjukkan satu kebersihan dan juga apa keindahan seperti itu. Nah, walaupun nanti berkaitan dengan memotong kuku, memendekkan kumis, kemudian juga mencabut bulu ketiak itu tidak ada batasan waktunya seperti itu, ya. Tetapi apa para ulama fikih, ya, menyebutkan bahwasanya itu bisa dilakukan, ya, sebelum 40 hari, ya seperti itu, ya. Nah, kalau kita mungkin kalau untuk kuku ya tidak sampai 40 hari, ya mungkin seminggu, ya. Nah, kalau kita mungkin mencocokkan dengan hari Jumat, ya seperti itu. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, sehingga apa kesimpulannya, fa izalatu hadhil asya min mahasinil islam. Jadi menghilangkan ini semua termasuk dari bentuk kebaikan-kebaikan Islam ataupun keindahan-keindahan Islam. Alladzi jaa bin nadhafa wat taharah, di mana Islam itu datang untuk memberi aturan tentang nadhafah, tentang kebersihan, dan apa at taharah, kesucian, wat ta'dib, dan juga berkaitan dengan masalah adab ataupun etika, wat tahdzib, dan juga untuk apa, untuk membersihkan, ya, jiwa. Liyakunal muslim ala ahsani halin wa ajmali suratin, sehingga seorang muslim itu betul-betul dalam keadaan yang paling baik dan bentuk yang paling indah. Fa innan nadhafata minal iman, karena nadhafah itu adalah bagian daripada apa, ya, keimanan. Ya, walaupun yang namanya apa satu ungkapan ini sebetulnya bukan hadis ya. An-nadhafatu minal iman. Ya, ini sebetulnya ada sebuah ungkapan saja, tetapi maknanya makna yang sahih. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah secara ringkas isi daripada hadis yang ke-27 ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ma yu'khadhu minal hadis. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Yang pertama adalah anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khairin wa tab'ad an kulli syarrin. Jadi fitrah Allah itu ya menyeru manusia itu kepada kebaikan dan menjauhkan dari segala kejelekan. Jadi apa yang Allah fitrahkan melalui lisan Rasulullah SAW itu semuanya menunjukkan apa? Kebaikan. Ya, seperti misalkan berkhitan, kemudian mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, ataupun memendekkan kumis, kemudian memotong ya kuku ataupun mencabut ketiak, maka apa? Hal seperti ini masuk di dalam kebaikan. Ya. Nah, tentu apa? Ada hikmah-hikmah ya yang memang perlu untuk terus digali. Ya. Sehingga nanti kalau bisa diakses di internet itu berkaitan dengan ijaz Al-Quran was sunnah. Ya, sementara ini kan kita banyak memahami mukjizat itu ada dalam Al-Quran. Tetapi sebetulnya di dalam sunnah Nabi SAW itu juga ada mukjizatnya. Seperti itu. Nah, memang ini masih dalam berbahasa Arab ya. Artinya apa? Bagaimana pembuktian-pembuktian ilmiah itu justru menguatkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu apa? Pembuktian-pembuktian seperti ini sebetulnya semakin meyakinkan kita, menguatkan kita tentang kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna hadhihi al-khisal al-khams al-karimah min fitrallahi allati yuhibbuha wa ya'muru biha. Jadi lima perkara ini ya, atau lima perkara yang mulia ini termasuk di dalam fitrah Allah. Artinya apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kondisi seperti itu. Nah, sehingga apa? Ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan pada padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki dan juga apa? Ya, tidak berkhitan seperti itu. Ya, tidak berkhitan, ya. Nah, tapi dalam masalah ini berkhitan itu termasuk sesuatu hal yang dicintai dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Wajabal ashabul azwaq as-salima 'alaiha wa naffarahum min diddiha. Jadi orang yang memiliki satu perasaan yang lurus tentang hal ini itu akan mencintainya, ya. Sementara orang yang tidak memiliki perasaan yang lurus tentu dia akan apa? Akan menjauhi hal-hal ini seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, an-nadin al-Islami jaa bin nazafa wal jamal wal kamal. Jadi agama Islam ini datang untuk mengatur ya masalah kebersihan, kemudian masalah jamal yaitu keindahan dan juga masalah apa? Kesempurnaan. Nah, cuman masalahnya keindahan dan ya kesempurnaan itu bisa apa ukurannya berbeda. Ya. Jadi ini satu pengalaman ya, satu pengalaman pribadi saya sebetulnya ya. Ketika saya dulu itu ya masih ya istilahnya tanda petik masih apa ya? Masih ya masih belum mengenal hidayah ini seperti itu. Saya melihat ada orang yang mohon maaf misalkan akhwat wanita pakai cadar. Gitu. Kemudian saya lihat kok orang ini beragama fanatik sekali gitu kan. Ah, nanti saya kalau sudah mau nikah enggak mau seperti itu. Gitu ya. Tapi ketika dapatkan hidayah seperti itu, ya justru apa? Ya memilih istri yang seperti itu. Ya. Dan kelihatannya apa? Ya, artinya fitrah apa keimanan itu justru memilih dengan hal-hal yang seperti itu. Walaupun tidak tahu apa di balik daripada cadar seperti itu, apakah cantik atau tidak, tetapi apa? Ketika itu senang saja melihat wanita ataupun akhwat yang memakai seperti itu. Demikian pula ketika misalkan melihat ya apa wanita-wanita seperti dengan memakai apa jilbab yang rapi dan lain sebagainya, maka apa di situ ada tanda kesenangan dalam arti ya yang sifatnya syar'iyah seperti itu. Kita senang melihat orang-orang yang seperti itu. Nah, begitu. Ya. Nah, artinya apa? Al-azwaj as-salimah, jadi apa namanya? Zauq, perasaan yang lurus itu ya memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang ini mungkin bisa berbeda dengan pandangan umum daripada kaum muslimin ya, seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi ukuran bukan pandangan kebanyakan orang, tetapi apa yang datang dari ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ya, masyru'iyatut ta'ahud hadhihi al-asya' wa adamul ghafla anha. Jadi disyariatkannya untuk menjaga kelima hal ini dan kita berusaha untuk tidak melalaikannya. Ya, mulai dari tadi apa? Ya, kalau insyaallah kita semua sudah berkhitan ya dan tidak perlu dua kali juga. Ya, kemudian al-istihdad. Nah, ini mungkin ya. Al-istihdad yang mungkin kita bisa lakukan seperti itu, ataupun kasyus syarib, memotong bulu apa kumis, ataupun memotong kuku dan mencabut bulu ketiak seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-adadul khamsah huna laysa hasran. Jadi lima perkara di sini bukanlah pembatasan. Ya, jadi yang disebut dengan al-fitrah itu tidak hanya terbatas kepada lima hal ini. Ya, nanti akan disebutkan di dalam hadis yang lain seperti itu. Ya, artinya apa? Disebutkan al-fitratu khamsun, ya. Jadi bilangan lima ini bukanlah satu pembatasan. Tetapi apa? Ini merupakan uslub di dalam mengajar dan itu memudahkan untuk kita menghafal. Ya, seperti itu. Ya, istilahkan ada istilah kita misalkan dalam kehidupan yang sifatnya umum ada namanya apa namanya? Istilah apa? Untuk nyamuk itu apa? 5M apa 3M apa? 3M ya, seperti itu. Ah, seperti itu. Itu kan sebenarnya hanya untuk lebih apa? Untuk lebih mengingat. Nah, maka bilangan-bilangan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW itu sebenarnya untuk seperti itu. Misalkan apa? Sab'atun yudhillumuhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan. Seperti itu. Nah, maka bilangan-bilangan seperti itu untuk lebih mudah untuk mengingat. Jadi bukan untuk sebagai pembatasan seperti itu. Karena apa? Waqad ja'a fi sahih Muslim waqad kana Nabi sallam yadhkuru min anwa'il fitrah fi kulli mawdhi'in ma yunasibuhu. Karena ada dalam hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallam itu menyebutkan ya jenis-jenis fitrah yang lainnya yang itu sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang keenam ya, di sini disebutkan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Ibnu Hajarin yata'allaqu bihadhihi al-khislah fawa'idun diniyatun wa dunyawiyatun. Jadi berkaitan dengan perkara-perkara ini terdapat faidah-faidah ataupun manfaat yang sifatnya diniyah, agama, dan yang juga sifatnya dunyawiyah. Nah, di antaranya adalah apa? Tahsinul hay'ah, untuk memperbaiki atau memperbagus hay'ah ataupun penampilan. Wat tanziful badan, untuk membersihkan badan. Wal ihtiyat lil taharah, dan untuk berhati-hati di dalam apa? Taharah. Seperti itu. Nah, bahkan Imam An-Nawawi, ya Imam An-Nawawi, karena saking berhati-hatinya, kalau dia itu buang angin, maka dia segera untuk mengecek celananya. Karena apa? Jangan-jangan nanti di samping angin yang keluar itu ada apa? Yang lainnya ikut keluar, sehingga bisa mengakibatkan apa? Pakaian itu terkena najis seperti itu. Nah, itu saking apa kehati-hatian. Nah, demikian pula dengan al-istihdad ya. Misalkan apa? Mencukur habis rambut yang tumbuh sekitar kemaluan ataupun dubur itu bagian daripada apa? Ihtiyat, kehati-hatian ya. Barangkali ada najis yang masih apa? Menempel di dalam apa di pada rambut tersebut sehingga itu harus dibersihkan seperti itu. Nah, kemudian juga wa mukhalafatu syiaril kuffar, untuk menyelisihi syiar orang-orang kafir. Ya, menjisi syiar orang-orang kafir seperti itu. Wa imtisalu amri syari. Dan yang paling tinggi adalah apa? Melakukan perintah syariat seperti itu. Sehingga kalau misalnya ditanya kok pakai jenggot, orang kafir juga banyak yang pakai jenggot seperti itu. Ya, di mana menyelisih orang kafir? Ya sudah, kalau seperti itu maka ya, yang paling tinggi adalah ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup seperti itu. Artinya apa? Ilatnya dulu itu memang ada, tetapi sekarang ilatnya itu tidak ada karena orang kafir juga sama, ya, memakai janggut dan lain sebagainya. Maka apa? Ilat untuk sekarang adalah ini adalah perintah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut dengan ittiba itu. Ya, bagaimana kita mengikuti apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah ya, anna ma yaf'aluhu al'an asy-syabban wasy-syabbat min ta'wilil adhafir. Apa yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi sekarang itu memanjangkan apa? Kuku. Ya, apalagi diwarnai ya. Kuku-kuku itu diwarnai. Wa ma yaf'aluhu adh-dhukur min i'ral syawarib, ataupun apa yang dilakukan oleh orang laki-laki di mana apa membiarkan ya kumisnya. Nah, maka apa? Minal umuri mamnu'ah syar'an. Ini termasuk daripada hal-hal yang dilarang secara syar'i, wal mustaqbahah aklan wa dzauqan. Dan ini sesuatu yang dianggap jelek menurut akal sehat dan juga dzauq, artinya apa? Perasaan. Wa anna ad-din al-islamiyya la ya'muru illa bi kulli jamilin. Nah, karena din Islam itu tidaklah memerintahkan kecuali kepada setiap keindahan, wala yanha illa an kulli qabihin, dan tidak melarang kecuali dari perkara-perkara yang qabih ataupun jelek. Ghaira anna at-taqlid al-a'mal lil faransyah qad qalub al-haqa'iq wa hasuna qabih wa nafara min al-husn dzaukan wa aklan wa syar'an. Nah, ini semua adalah bentuk taklid buta kepada budaya-budaya, perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan daripada apa? Orang barat. Kalau di sini disebutkan lil faranjah. Ya, jadi faranjah itu artinya orang Perancis dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Baik dan buruk itu menjadi ukuran apa? Ukuran barat sekarang. Seperti itu. Ya. Nah, tentu apa? Untuk membolak-balikkan baik dan buruk ini ada satu media yang memang dimasukkan di setiap rumah kaum muslimin. Dan itulah media apa yang disebut dengan televisi. Ya, bagaimana televisi itu sebetulnya membolak-balikkan antara yang hak dengan yang batil dengan yang hak. Ya. Apalagi ini ya, ini mungkin pengalaman saya sendiri ya. Ya, anak perempuan ketika lihat televisi itu, subhanallah. Ya. Saya di rumah itu masih berselisih dengan anak saya ini. Gitu kan. Anak saya minta televisi, saya bilang enggak boleh televisi seperti itu. Ya. Karena saya lihat pengaruhnya. Anak saya kelas 2 ya, sekarang naik kelas 3 di Taruna Al-Qur'an. Lihat ada celana yang ketat-ketat, mau yang seperti itu. Maka anak seperti itu. Ya. Nah, seperti itu gitu. Ya. Jadi istri saya punya seperti itu untuk pakaian di dalam, itu mau dipakai sama anak saya seperti itu. Tahunya dari mana? Dari televisi seperti itu. Nah, sehingga apa tadi? Baik dan buruk, ya, hak dan batin itu bisa berubah karena ada nama apa? Televisi seperti itu. Nah, memang ini menjadi satu dilematis ya buat kita seperti itu, ya. Apalagi untuk anak-anak ya seperti itu. Nah, begitu. Ya. Sehingga saya terus terang ya di rumah saja di sana itu kan begitu. Ya, kadang juga suka malu seperti apa gitu kan. Ya. Istilahnya yang namanya anak-anak gitu kan, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan seperti itu ya, sambil bareng-bareng nyanyi iwa peye iwa nas ijaku peye nanan ustaz itu. Kalau misalnya bukan anak ustaz mungkin wah biasa itu, tapi anaknya ustaz seperti itu kan, oleh seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ikhtilaful ulama ya. Perbedaan pendapat ulama. Jadi para ulama bersepakat hal-hal di atas itu termasuk al-istihbab, sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya. kecuali khitan. Ya. Nah, khitan ini para ulama berpendapat apakah dia itu dianjurkan ataukah wajib. Nah, seandainya wajib, kapan itu dilakukan? Artinya apa? Ketika umur berapa ya, seorang anak itu dia wajib untuk dikhitan. Ya. Nah, apakah kewajiban ini bagi laki-laki dan wanita ataukah itu hanya khusus untuk laki-laki saja? Nah, maka apa? Wassahi min hadhihi al-khilafat, ya. Jadi yang benar dari perbedaan-perbedaan pendapat ini bahwasanya khitan ini adalah satu hal yang wajib dan kewajiban ini hanya khusus bagi laki-laki saja. Ya. Dan itu diwajibkan ketika atau menjelang anak itu mencapai usia apa? Usia baligh. Karena ketika itu ya seorang anak itu sudah wajib untuk melakukan taharah dan juga apa? Salat seperti itu. Bahkan lebih baik ya. Kalau anak saya sejak lahir itu cuma dokternya itu kayaknya ketakutan. Wah, Pak, saya enggak berani, Pak, kata. Kalau di Jawa Barat itu biasa. Jadi bayi baru lahir itu langsung dikhitan seperti itu. Tapi ketika saya pindah sini, dokternya malah enggak berani seperti itu. Akhirnya saya tunggu sampai umur 2 tahun baru dikhitan seperti itu. Nah, begitu. Nah, artinya apa? Ya memang ya yang paling selamat itu ya sedini mungkin ya seperti itu. Tapi kalaupun tidak ya menjelang usia baligh seperti itu. Nah, kemudian ada faedah yang terakhir adalah al-khitanu syar'i. Jadi yang disebut dengan khitan syar'i itu adalah apa? Qat'ul qulfah as-satirah li khashafati dzakar. Jadi kulit ya atau memotong kulit yang menutup khasyafah az-zakar. Khasyafah itu kepala atau helm. Helmnya zakar ya seperti itu. Nah, itu menutup seperti itu. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Basam, beliau mengatakan ya ditemukan di sebuah negeri yang mutawahhisyah. Jadi negeri yang mungkin primitif ya. Orang yang dia itu menguliti seluruh kulit yang menutupi zakar, ya seperti itu, ya. Dan mereka menganggap, ya, karena kebodohannya atau ketidaktahuannya, ini adalah bagian daripada apa? Khitan atau sunat. Coba kita dikuliti itu semuanya itu sampai pangkalnya itu kan begitu ya. Nah, maka apa? Wa ma hadza illa ta'dzib wa tamtsil. Maka ini termasuk daripada bentuk apa? Ya, ta'dzib, menyiksa. Ingat tamtsil itu ya, jadinya kalau kita mungkin mutilasi ya, caranya seperti itu. Wa mukhalafati sunnah Muhammadiyah, dan menyelisihi sunnah Muhammad, wa huwa muharram wa fa'iluhu athimun. Dan itu termasuk hal yang diharamkan dan orang yang melakukan itu berdosa. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.